وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الآيات. Artinya ketika terjadi semua ini, pertanda itu di hari kiamat, masing-masingnya Allah sebutkan kejadian-kejadian besar, kejadian yang begitu menakutkan. Di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW menyebutkan man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat, ingin tahu seperti apa kejadian di hari kiamat, ya hendaklah dia baca ini. Dia fahami, dia baca ayat-ayat ini. Idza syamsu kuwirat, demikian pula surat wa idza sama'u fatarat, juga wa idza sama'u syaqqat. Baik. Di dalam ayat yang pertama Allah katakan Idza syamsu kuwirat. Kata Ibn Abbas, kuwirat artinya ketika matahari itu digelapkan. Matahari yang semula di kehidupan dunia begitu terang, benderang, panas, digelapkan di yaumul qiyamah. Kata Mujahid, artinya selain digelapkan, dia dihilangkan. Hilang cahayanya, gelap, kemudian matahari itu sendiri dilenyapkan. Kuwirat, itu yang terjadi di hari itu. Atau kata Imam Rabi' Ibn Khuzaim, kuwirat dilempar jauh, dibuang dan dihilangkan. Atau Zaid Ibn Aslam lebih menjelaskan bahwa di hari itu matahari dilemparkan atau dijatuhkan ke bumi sehingga hancur. Masyaallah alaihi wasallam. Kuwirat kalau dilihat dari asal katanya, asal lafaz ini kuwirat, seperti kata Imam Ibnu Jarir, sesuatu yang dikumpulkan, dilipat jadi satu, di satukan antara bagian-bagiannya yang satu dengan yang lain, lalu kemudian dibuang dan dijauhkan. Makanya takwir kuwirat gampangannya seperti imamah, asalnya kan kain besar atau panjang. Kuwirat kalau secara lafaz ditaruh di kepala, di ikatkan, diputar, yang semula lebar, panjang, jadi mengecil, jadi menyatu, mengecil, sehingga ya, misalnya ini barang atau sesuatu, asalnya lebar, besar, tapi ketika kemudian disatukan, sampai kemudian dia menyatu, mengecil, padat, Secara lafaz itu makna kuwirat. Dan seperti itu diperlakukan kepada matahari. Asyamsu kuwirat, sehingga hilang cahayanya, dia gelap dan kemudian lenyap, hilang. Itu pertama yang Allah sebutkan, idza syamsu kuwirat. Di riwayat Ibnu Abbas juga beliau katakan, yukawwirullah asyamsa wal qamar wan nujum yawmal qiyamah fil bahr. Allah satukan, Allah jadikan satu matahari, bulan, bintang di hari kiamat di laut. Kemudian Allah kirim setelah itu angin di muka bumi, sehingga api kemudian keluar daripadanya. Asyamsu kuwirat. Semua itu demikian kejadiannya, dengan berbagai atau beberapa bentuk penafsiran yang disebutkan. Dilenyapkan, dilempar ke bumi, atau demikian pula seperti riwayat Ibn Yazid Ibn Abi Maryam, dari Ibn Abi Maryam ayahnya, kuwirat, Rasulullah katakan itu di Jahannam, disatukan matahari itu, dilipat, dan itu di Jahannam tempatnya. Idza syamsu kuwirat. Kemudian Allah sebutkan, wa idzan nujumun kadarat. In kadarat artinya bertebaran, terhambur ke sana kemari. Seperti yang Allah katakan juga di ayat lain, wa idzal kawakibun tafarat. Kawakib sama bintang-bintang. Intafarat disebutkan oleh Ubay Ibnu Ka'ab, 6 ayat, 6 tanda besar terjadi sebelum hari kiamat, saat manusia sibuk di pasarnya, transaksi jual beli, tiba-tiba hilang cahaya matahari. Saat itu pula kemudian bertebaran dan berhamburan bintang-bintang. Saat itu pula ketika orang ketakutan, gunung-gunung pun dihancurkan di muka bumi. Maka takutlah manusia, jin, semuanya pada ketakutan, dan bahkan binatang-binatang pun pada berlarian dan ketakutan. Makanya Allah katakan, wa idzal wuhush husyirat, ketika binatang-binatang itu campur satu dengan yang lainnya karena ketakutan pada lari. Wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal biharu sujjirat. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang an-nujum inkadarat, terhambur dan terpecah kesana kemari, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ dan gunung-gunung suyirat, artinya suyirat, dia pindah dari tempat asalnya dan kemudian dihancurkan. Gunung yang begitu kokoh sekarang di dunia, di kehidupan dunia, kokoh bercokol di tempatnya, dia akan bergeser dan pindah dan kemudian dihancurkan semuanya, sehingga bumi yang semula demikian ada dataran rendah, ada yang tinggi, ada gunung. Ketika gunungnya dihancurkan, dipindah dari tempatnya, sehingga bumi itu menjadi hamparan yang rata. Dan itu yang Allah katakan di ayat lain, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Setelah itu bumi itu rata semua, udah enggak ada gunung. Dia seperti tanah lapang, rata semua. La tara fiha iwajan wala anta, dan kamu enggak akan melihat lagi di muka bumi itu ada yang tinggi, ada yang atas, ada yang rendah, sudah enggak ada. Semuanya rata. Dan tidak ada lagi yang bengkok, yang belok. Karena layaknya kalau sekarang misalnya kita berdiri, sudah enggak kelihatan yang di sana karena ada belokan, ada tikungan, ada turun, ada yang naik. Tapi ketika itu rata, semisal orang di lapangan, semua di lapangan, semua kelihatan. Karena tanahnya rata. Enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang tidak terlihat, semuanya terlihat. Seperti itulah bumi setelah itu. Qa'an safsafa, rata sama sekali. Gunung-gunungnya pun sudah Allah hancurkan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Kata Ikrimah dan Mujahid, 'isyar nama lain dari onta. Ketika onta-onta itu 'uttilat, ditinggalkan, dibiarkan. Tidak diurus. Dibiarkan onta-onta itu oleh pemiliknya. Padahal, ya kalau layaknya di dunia kan disayang, kan dieman. Sehingga diperhatikan, diberi makan, diambil susunya, ininya. Karena itu harta, onta mahal. Kalau sekarang saja misalnya, paling tidak harganya 5.000 real. 5.000 berarti kalau 4.000 serealnya 20 juta. Iya. Itu paling murahnya. Belum kalau yang bagus, yang ini lebih mahal dari itu. Ala kulli hal, itu semua ditinggalkan, dibiarkan oleh pemiliknya. Nggak diurus di hari itu. Makna ayat bahwa Ijar adalah onta terbaik. Onta terbaik yang mereka miliki, yaitu onta yang sedang dalam keadaan hamil, mencapai usia ke-10 bulan pada kehamilannya. Makanya disebut usyra mufradnya. Ijar dinamakan usyra atau ijar sampai dia melahirkan. Tentu itu yang terbaik karena itu yang dinanti oleh orangnya, akan punya anak, bertambah lagi jumlah ontanya. Wa idzal 'isyaru uttilat. Ada yang menafsirkan makna ayat dilihat itu oleh pemiliknya, oleh tuannya. Tapi mereka enggak ada kemampuan atau enggak ada kesempatan untuk ngurusi unta-untanya. Untaku yang itu sedang hamil. Sudah 10 bulan benar lagi melahirkan, enggak ada. Dibiarkan, enggak diurus sudah. Ya enggak ada waktu untuk mengurusi semua itu. Itu makna pertama. Makna yang kedua ditafsirkan pula al-izar, nama dari awan yang ada di langit. Izar namanya, awan itu. Uttilat, diberhentikan, karena layaknya awan kalau di kehidupan dunia dia berjalan, terdorong angin ke sana kemari. Tapi di yaumul qiyamah al-ijar uttilat, diberhentikan awan-awan tersebut karena dunia hancur sudah. Seperti tadi gunungnya dihancurkan, diratakan. Makna yang ketiga al-ijar uttilat adalah bumi itu sendiri. Bumi yang kemudian ditinggalkan orangnya. Sudah enggak ada penghuninya. Al-ijar uttilat, bumi yang sudah enggak ada penghuninya, ditinggalkan, sudah pada enggak ada pemiliknya. Yang dulu memakmurkan, membangun, yang cocok tanam, yang ini semua sudah enggak ada. Ditinggalkan itu bumi. Itu beberapa riwayat atau penafsiran makna ijar uttilat. Tapi yang dikuatkan, yang lebih kuat seperti kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya adalah makna yang pertama, bahwa ijar adalah nama unta. Ketika itu ditinggal atau dibiarkan oleh pemilik-pemiliknya. Wa idzal wuhushu husyirat. Begitu pula saat binatang-binatang itu dikumpulkan semuanya oleh Allah. Allah sebutkan di Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farradna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada satu binatang pun di muka bumi, bahkan burung-burung di langit terbang dengan kedua sayapnya, kecuali semua itu umat seperti kalian. Berkelompok-kelompok. Ya umat berketurunan, punya anak, punya keturunan. Tidak ada yang kami sia-siakan di dalam kitab sama sekali. Kemudian mereka semua akan dikumpulkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, di yaumul qiyamah Allah kumpulkan segala sesuatu, bahkan sampai lalat sekalipun Allah kumpulkan di yaumul qiyamah. Al-wuhush husyirat, kata Ikrimah, makna husyirat dimatikan, semuanya dimatikan. Al-wuhush hushirat. Demikian ketika datang ketetapan Allah SWT di surat Shad, Allah katakan wattairu mahsyurah. Hushirat juga mahsyurah, burung-burung semuanya disatukan dan dikumpulkan oleh Allah SWT. Di ayat tadi di Al-An'am Allah katakan illa umamun amzalukum, ya berkelompok-kelompok umat. Amzalukum ya seperti kalian manusia. Manusia ada kelompoknya, kalau di Arab sana kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Ini satu suku, ini satu sama lain satu saudara. Ini pamannya, ini ponakannya, ini sepupunya. Tinggal di satu tempat. Nanti suku lain pun begitu di sana, di sini. Disatukan oleh suku yang sama atau negeri yang sama. Manusia begitu, binatang pun begitu, kelompok-kelompok. Berketurunan. Makanya Rasulullah SAW ketika dulu dimintai izin untuk para sahabat mau membunuh anjing semua yang ada, maka beliau melarang. Malakum walil kilab, kenapa kalian harus bunuh anjing-anjing itu? Innaha ummatun minal umam, dia umat, kelompok-kelompok sama seperti kalian. Dilarang untuk membunuh kecuali satu yang Rasul izinkan, yaitu yang hitam kelam, karena itu jin atau syaitan. Adapun yang lain enggak boleh diganggu atau disentuh. Makanya disebutkan di Madinah zaman itu pernah semacam apa ya, walhasil mungkin karena kelaparan atau ini, anjing-anjing liar itu pada masuk kota. Banyak sekali jumlahnya. Ya namanya anjing, dia cari makan mungkin sampai itu di kais-kais oleh dia, gonggong nakuti orang, terutama para wanita, anak kecil, sehingga orang pada resah. Mereka laporkan itu dan berharap bisa dibunuhi itu anjing. Tapi katakan karena itu negara tentunya minta izin atau persetujuan dari raja. Raja untuk menentukan perintah dan ini musyawarah dengan alim mufti. Saat itu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka kata beliau, Rasulullah melarang. Dan beliau katakan, innaha ummatun minal umam. Anjing pun umat, berkelompok-kelompok seperti kalian juga. Maka tidak diizinkan untuk dibunuh. Artinya selamat anjing, anjing tersebut karena fatwa dari seorang alim. Dan itu salah satu bukti bagaimana ilmu bermanfaat bahkan pada binatang. Selamatkan nyawa anjing itu karena fatwa. Kalau enggak habis itu dibunuh, tinggal ditembak dia ini selesai. Tapi terselamatkan nyawanya. Anjing binatang najis, binatang ini. Tapi karena Rasul melarang untuk membunuhnya, ya enggak boleh dibunuh. Makanya kalau dikaitkan Tidak heran kemudian ketika Rasulullah SAW katakan, orang alim itu beristighfar untuknya segala sesuatu. Burung yang di langit terbang, ikan di dalam lautan, semuanya berdoa beristighfar untuk orang yang berilmu. Karena dampak dari ilmu itu sampai ke mereka, kepada binatang-binatang ini. Ini contohnya ini. Karena ilmu, fatwa. Barokahnya ilmu. Ilmu pula kan yang akan diajarkan kepada umat. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzbahah. Kalau kalian sembelih, baik-baiklah menyembelih. Pastikan tajamnya pisaumu. Ilmu Rasulullah yang sebutkan. Sehingga binatang itu pun ketika disembelih, disembelih dengan cara baik. Dia enggak tersiksa. Kalau pisaunya betul-betul tajam, sekali ayun, dia mati. Sehingga dia enggak tersiksa. Bukan dengan cara-cara yang tidak islami. Tersiksa dia. Disetrum, dipukuli, dimasukkan air panas, di apa saja. Orang macam-macam caranya. Tersiksa itu binatang, kasihan. Islam jauh. Jauh lebih baik dari itu semua. Bukan hanya disembelih dengan cara baik, lebih dari itu bahkan. Gak boleh ditampakkan pisaunya ke binatang itu sebelum disembelih. Yang kamu sembelih pun gak boleh tampak kepada binatang lain yang belum disembelih. Karena dia juga makhluk. Dia kan melihat kan ini temannya di gorok, di sembelih. Ada ketakutan, ada ini. Walhasil ilmu semua itu. Barokahnya ilmu. Makanya didoakan orang yang berilmu itu. Bahkan oleh binatang. Karena mereka akan merasakan dampak ilmu itu sampai ke mereka. Karena ilmu, kebaikan semua itu bahkan sampai kepada binatang-binatang tersebut. Malah kulihat hal kembali kepada ayat itu yang Allah sebutkan tentang yaumul qiyamah. Wa idzal wuhushu husyirat. Bahwa semuanya binatang-binatang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan di situ. Insyaallah kelanjutannya ada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.